Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai tentang biografi Abdul Muttalib. Nah, mulai dari kejadian-kejadian sebelum Naam dilahirkan Abdul Muttalib, kemudian sampai beliau dilahirkan, sampai Naam sebab beliau dinamakan dengan nama Abdul Muttalib. Nah, sekarang kita melanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang biografi Abdullah. Yang mana Abdullah ini adalah merupakan ayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah merupakan salah satu dari sekian anaknya Abdul Muttalib. Nah, merupakan dari anaknya Abdul Muttalib, dan Abdullah juga adalah ayah dari Rasulullah. Dikatakan bahwasannya Abdullah adalah seorang yang dikatakan atau masyhur penyebutan dengan Az-Zabih, yakni yang disembelih. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana di sini dikatakan anna sabab dzalik, bahwasannya sebab yang demikian itu anna Abdul Muttalib umira fi manamihi bihafn Zamzam. Bahwasannya Abdul Muttalib dia bermimpi, di dalam mimpinya dia menggali sumur Zamzam. Naam. Wa wusifa lahu mawdi'uha, dan di dalam mimpinya pula Abdul Muttalib diberitahu naam sifat-sifatnya, letaknya. Nah, yang mana sebagaimana yang kita ingin baca nanti, kenapa sumur Zamzam itu digali? Di sini dikatakan wa kana jurhum qad ghalabat ala Ismail alal Makkah. Dahulu jurhum, ya, yakni suku Jurhum, mereka merebut kekuasaan dari keluarga Ismail, merebut kekuasaan Makkah dari keluarga Ismail. Adapun kekuasaan Jurhum yakni zamanan tawilan, dengan masa yang panjang setelah merebut ya dari keluarga Ismail, Zurhum menguasainya dengan waktu yang sangat panjang. Thumma afsadu fi haramillah, kemudian mereka membuat kerusakan-kerusakan di tanah suci Allah. Wa waqa'a bainahum wa baina khusra'ah, atau khuza'ah al-harb. Maka keadaan mereka seperti itu, melakukan kerusakan-kerusakan di tanah haram, sehingga terjadilah peperangan, pertikaian antara Jurhum dengan Khuza'ah. Adapun Khuza'ah, ya ini dari kabilah Yaman, dari penduduk Saba. Kabilah Yaman dari penduduk Saba. Nah, bertikai dengan Jurhum, dengan kabilah Jurhum. Nah, yang mana pertikaian tersebut, walam yadkhul bainahum Banu Ismail. Pertikaian mereka tidak melibatkan. Jadi Bani Ismail, keluarga Ismail itu tidak terlibat dengan pertikaian mereka. Kemudian faghalabathum Khuza'ah. Naam. Maka Khuza'ah mengalahkan Jurhum. Dan wanafat Jurhuman min Makkah, mengusir Jurhum dari Makkah setelah dikalahkan oleh Khuza'ah. Nah, diusir dari Makkah. Wa kanat Jurhum, yang mana dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jurhum, qad dafanat Hajar Aswad wa maqam wa bir Zamzam. Nah, mereka Jurhum telah mengubur Hajar Aswad, maqam, dan sumur Zamzam. Wa dhahara ba'da dhalika Qusi bin Kilab alal Makkah. Namun setelahnya berkuasalah Qusi bin Kilab untuk Makkah, berkuasa di Makkah. Wa raja'a ilaihi mirat Quraisy, mulailah dia mengembalikan warisan-warisan suku Quraisy. Fanzala ba'duhum dakhil Makkah wahum Quraisy abatah. Nah, mereka mengembalikan ya orang-orang Quraisy, mengembalikan ke Makkah yang mana mereka tadinya hidup di lembah. Nah, wa ba'duhum kharijuha wahum Quraisy zawahir, dan sebagian suku Quraisy mereka keluar dari Makkah, naam, jauh meninggalkan Makkah dan tinggal di dataran-dataran tinggi. Ini setelah siapa tadi? Qusi bin Kilab, naam, menguasai Makkah, dikembalikan orang-orang Quraisy ke Makkah. Namun bersamaan dengan itu, fabaqiyat Zamzam fadafanuhu ilal asri Abdul Muttalib. Sementara sumur Zamzam itu tetap terkubur sampai masanya Abdul Muttalib. Nah, sehingga faro'a fil manami maudhi'uha, sehingga Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya ya tempat sumur zam-zam tersebut. Kemudian faqama yahfir, dia bangkit untuk menggali sumur tersebut. Nah, mulailah Abdul Muttalib menggali sumur tersebut. Fawajada fiha suyufan madafunah wahailah. Naam. Dia mendapati naam harta di dalamnya yang terkubur berupa pedang-pedang. Wahilya dan perhiasan-perhiasan. Demikian pula dia mendapati wa ghazalan min dahabi, ya, patung perhiasan berupa patung kijang yang berkalung dengan mutiara. Nah, maka fa'alaqah Abdul Muttalib al-Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib menggantungkan temuan tersebut di Ka'bah. Walaysa ma'a Abdul Muttalib illa waladihi al-Harith. Yang mana ketika Abdul Muttalib menggali sumur zam-zam tersebut, ya, tidak ada seorang pun yang bersama dia kecuali anaknya yang bernama Harith. Sebagaimana yang telah lalu, ya, anak Harith yang paling enam besar bernama Harith. Enam. Sehingga mulailah fanaza'athu Quraisy, mulailah mereka orang-orang Quraisy mempermasalahkan, memperkarakan yang demikian ini karena melihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Wa qalu lahu, sehingga mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, asyrikna, sertakan kami dalam urusan ini. Faqala ma ana bifa'ilin, tidak, kata Abdul Muttalib, saya tidak mau menyertakan kalian dalam urusan ini. Hadza amrun khusisat bih, yang mana perkara ini khusus untukku. Faj'alu baini wa bainakum, kalau kalian mau ambil atau cari orang yang bisa menghukumi, ya, antara aku dengan kalian atau menghakimi antara aku dengan kalian, maka aku akan berhukum dengan orang tersebut. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhasil demikian keadaannya. Dalam keadaan seperti itu, fanadhara hina idzin Abdul Muttalib. Naam. Yang mana ketika itu Abdul Muttalib juga bernadar. Abdul Muttalib bernadar, la in atahu Allah asyratan auladan, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku, kata Abdul Muttalib, 10 anak, 10 orang anak. Wabalagu ayam nauhu, sampai mereka bisa membelaku, yakni dalam usia yang mereka bisa membelaku. Layan haranna ahaduhum indal Ka'bah, maka aku akan menyembelih salah satu dari mereka di sisi Ka'bah. Ini mulai pembahasannya. Kenapa dikatakan bahwasannya Abdullah itu diberi gelar dengan Adz-Dzabih, yakni Abdul Muthalib bernazar. Bernazar dengan menyatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku 10 orang anak yang mana sampai dewasa bisa melindungi aku, niscaya aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Falamma tammu asyratan. Namun ketika ternyata anak Abdul Muthalib genap 10, berjumlah 10. Arrafa annahum yamna'un. Yang mana Abdul Muthalib mengetahui bahwasannya anaknya sudah bisa membela dia. Akhbarohum bin nadarin. Maka mulailah Abdul Muthalib mengkhabarkan kepada anak-anaknya tersebut bahwasannya dia telah bernazar untuk menyembelih salah satu dari anak-anaknya di sisi Ka'bah. Fa'atuhu. Maka anak-anaknya patuh. Nah, mengikuti. Nah. Sehingga wa kataba kullu minhum ismuhu fi kidahin. Sehingga mulailah Abdul Muthalib menulis setiap nama dari mereka, dari anak-anaknya tersebut pada anak panah. Jadi setiap anak panah ada nama masing-masing dari anaknya Abdul Muthalib. Wa atahu kidah qiyamul hubla atau qiyamul hubal. Kemudian Abdul Muthalib memberikan anak panah tersebut kepada penjaga hubal, yakni salah satu nama berhala mereka, orang Quraisy pada waktu itu. Nah, salah satu berhala yang mereka agungkan, yang besar di sisi mereka. Nah, maka Abdul Muthalib memberikan anak panah tersebut kepada penjaga berhala tersebut. Nah, wa kana alladhi yujilla kidah, yang mana penjaga berhala tersebut yang akan mengundi anak panah tersebut. Mulailah diundi. Fa kharajal kidah ala Abdillah. Maka tatkala undian dimulai, ternyata yang keluar nama dari undian tersebut adalah nama Abdillah. Nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang bernama Abdullah. Wa akhadha Abdul Muthalib madiyah liyadbah. Maka Abdul Muthalib mengambil pisau untuk menyembelih Abdullah. Faqamat ilaihi Quraisy. Melihat yang demikian itu, orang-orang Quraisy bangkit dari tempat duduknya. Munadiha famana'uhu. Orang Quraisy bangkit dari tempat duduknya dan mencegah Abdul Muthalib. Faqala kaifa asna binadri? Kalau demikian, bagaimana dengan nazarku ini? Fa asharu alaih. Maka mereka memberikan isyarat, memberikan solusi. Ayyan hara. Maka nahu asyron minal ibil. Untuk mengganti ya keadaannya, atau mengganti Abdul Muthalib, mengganti Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau demikian, sudah ganti saja Abdullah dengan 10 ekor unta. Naam. Setelah diganti, nah, kembali. Faqra baina Abdullah wa bainaha. Setelah diganti, nah, mulailah Abdullah dan 10 ekor unta tadi kembali lagi diundi. Wa waqa'at qur'a alaih. Ternyata yang muncul dari undian tersebut kembali lagi nama Abdullah. Sehingga faktamma Abdul Muttalib, sehingga membuat sedih Abdul Muttalib. Undian pertama yang keluar nama Abdullah. Setelah diganti dengan 10 ekor unta, diundi lagi ternyata yang keluar masih nama Abdullah. Sehingga membuat sedih Abdul Muttalib. Summa lam yazal yazidu ashron ashron. Kemudian terus. 6. Diundi lagi dengan 10 lagi. 10 yang pertama, 10 yang kedua. Jadi 20 ekor unta. Ternyata yang keluar tetap nama Abdullah. Diundi lagi dengan 10 ekor unta lagi. Menjadi 30. Terus. Walataqa qur'atan illa alaih. Tidak keluar dari undian-undian tersebut kecuali nama Abdullah, Abdullah, Abdullah. Illa an balagha mi'ah. Sampai 100 ekor unta. Naam. Kalau sampai 100 ekor unta, 10, 10, 10, terus keluar nama Abdullah, sampai 100 ekor unta, fawaqat qur'ah ala ibil. Maka baru keluar, naam, undian dengan nama unta tersebut. Fanharat anhu, sehingga dipotonglah 100 ekor unta, diganti dengan 100 ekor unta. Fajarat sana, maka yang demikian itu menjadi tradisi bagi mereka. Naam. Warwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasannya beliau menyatakan, ana ibni dhabihain, saya adalah putra dua orang yang disembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ismail alaihi salam dan wa abuhu Abdullah. Ismail dan bapaknya Abdullah. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya dengan lafaz annal a'rabiyyan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya orang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, ya ibn adzabihain, wahai putra yang putra dua orang yang disembelih. Nah, ini kenapa Abdullah dikenal dengan adzabih, yang disembelih. Naam. Kemudian tsumma taraka Abdul Muttalib ibil. Kemudian setelah undian tersebut, Abdul Muttalib membiarkan hewan-hewan tersebut atau unta tersebut setelah disembelih. Abdul Muttalib membiarkan, tidak menghalangi orang-orang yang mengambilnya. Walasiban, dan demikian pula binatang buas mengambil, dibiarkan. Naam. Demikian keadaan, naam, pada masa waktu itu, pada masa jahiliyah. Naam. Fajarat diyah fi Quraisy wal Arab mi'ah minal ibil, sehingga berlakulah diat, denda, bagi suku Quraisy dan orang-orang Arab dengan 100 ekor unta. Naam. Yang demikian ini berlaku. Wallah ta'ala alam biswab. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan faedah dan keterangan tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.